بسم الله الرحمن الرحيم. Coba dilihat lagi teman-teman ya. Coba lihat Nabi Isa alaihissalam. Kenal Nabi Isa? Suka aneh aja yang begitu gitu kan. Agak luar biasa ya. Tadi barusan ada yang kenal Utsman bin Affan. Ya, luar biasa. Kemarin juga di tanah kusir begitu. Di sini Nabi Isa, tapi agak mendingan lah. Di Lampung Firaun. Hebat lah. Nabi Isa itu nyampaikan pada umatnya, Nabi Isa itu lahir 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. 600 tahun sudah menyampaikan pada umatnya Quran surah ke-61 ayat ke-6 paling kiri sebelah atas. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Saya mau kasih kabar gembira ya, akan datang rasul setelah saya, sifatnya hebat sekali, beda dengan rasul sebelumnya. Di antara sifatnya Ahmad. Ingat, Ahmad itu bukan nama diri, nama sifat. Awas, hati-hati, karena semua yang melekat pada Nabi Muhammad SAW itu nama sifat, bukan nama diri. Beda antara nama diri dengan nama sifat. Kalau nama diri, itu nama yang dilekatkan untuk membedakan seorang diri dengan yang lainnya. Misal, ada Asep, ada Adam. Dipanggil Asep, Asep untuk membedakan dengan Adam. Agak aneh kalau yang dipanggil Asep, yang nengok Adam. Baik, pasti ketika dipanggil Pak Asep, yang nengok Asep. Pak Adam, yang nengok Adam. Bu Asep, yang nengok Bu Asep. Bu Adam, yang nengok Bu Adam. Itu nama diri namanya. Tapi kalau sifat adalah segala yang melekat pada seseorang dengan hal karakter dominan yang melekat kepadanya. Nah, semua nama Nabi itu sifat. Beda dengan Nabi sebelumnya. Sebelumnya zat. Isa, Musa, Daud, Sulaiman, zat semua. Tapi Nabi terakhir sifat. Untuk menunjukkan bahwa saking mulianya Nabi ini, orangnya boleh tidak ada di hadapan kita. Tapi sifatnya abadi bersama kita. Jadi contoh teladan dalam kehidupan. Sifat pertama Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah 33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat ke-2, dan Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammad itu bentuk superlatif sigah mubalaghah dari kata Mahmud, yang baik dengan sesama. Jadi kalau ada baik dengan sesama baru satu sifat sabar saja, itu namanya Mahmud. Mahmud. Tapi kalau banyak sifatnya, jujur, sabar, penyayang, maka dikumpulkan jadi Muhammad. Nabi Isa itu punya sifat yang mirip dengan Nabi Muhammad. Penyayang juga dengan makhluk. Makanya umatnya menduga bahwa ini Nabi terakhir. Lewat dengan muridnya di sungai. Kemudian maaf, ada bangkai binatang yang sedang membusuk. Kata muridnya sambil menutup hidungnya, guru, ini bangkai bau sekali. Kata Nabi Isa, coba lihat giginya, betapa putih bersih giginya. Kata muridnya, kenapa guru berkata begitu? Bukankah benar bangkainya ini bau? Kata Nabi Isa, manusia itu hanya akan menyampaikan apa yang ada di hatinya. Jadi kalau hatinya bersih, keluar kata-kata bersih. Kalau kotor, keluar yang kotor. Jangankan pada manusia, pada bangkai binatang, masih baik prasangkanya. Itu mirip kesamaan dengan Nabi Muhammad. Sedangkan di kitab-kitab dulu ada ramalan bahwa, maaf, akan datang Nabi terakhir sifatnya baik terhadap makhluk. Diduga oleh umatnya bahwa Nabi Isa Nabi terakhir. Kata Nabi Isa, bukan saya Nabi terakhir. Nabi terakhir itu punya keunggulan dibanding yang lainnya. Saya kasih kabar gembira. Keunggulannya adalah Ahmad. Ahmad itu bentuk superlatif dari kata Hamid. Hamid itu yang punya hubungan baik dengan Allah. Jadi kalau Anda rajin ibadah, satu saja. Rajin sholat fardu. Rajin sholat sunnah, satu saja. Tapi puasa sunnah belum, itu hamid namanya. Tapi kalau Anda rajin sedekah, rajin puasa sunnah, rajin tahajud sampai tak terlukiskan salatnya, itu masya Allah berubah dari kata hamid dengan sigah mubalaghah, bentuk superlatif Ahmad. Maka Nabi Isa ingin mengatakan, rasul terakhir lebih daripada saya, sifatnya Ahmad. Ibadahnya kepada Allah luar biasa. Walaupun dijamin masuk surga, dekat dengan Allah, tidak menghalangi beliau untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Antum kalau tahu, saya ambil contoh satu ya. Tahajudnya Nabi, buka di Al-Bukhari nomor hadis 2008. Riwayat Sayyidah Aisyah. Itu pernah ditanya beliau oleh tiga orang sahabat sekaligus. Pertama Hudzaifah Al-Yamani. Kedua Al-Mughirah bin Syu'bah. Ketiga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kata mereka pada Sayyidah Aisyah, kaifa kanat salatu Rasulullah SAW. Bagaimana salat sunnah malamnya Rasulullah SAW? Tahajudnya Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, lihat jawabannya. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya bacaan salat Nabi. penasaran, diikuti Nabi malam-malam berikutnya, sholat di belakang Nabi. Begitu sholat, Allahu Akbar. Kata Hudzaifah, saking nikmatnya bacaan Nabi, tak terasa. Rakaat pertama, 100 ayat. Rakaat pertama. Kata Abdullah bin Mas'ud, masih mendingan. Saya, saking nikmatnya, saya kira berhenti. Ternyata nyambung terus. Al-Baqarah 286 ayat, lewat. Sampai Ali Imran. Ali Imran saya kira berhenti, nyambung lagi. Ali Imran 200 ayat, sampai An-Nisa. Baru berhenti di An-Nisa 176. Ayat 176. Jadi rakaat pertamanya pengalaman Abdullah bin Mas'ud, 5 juz 4 halaman. Besoknya, 3 orang ini tidak ikutan lagi. Tuh. Bukan capek, kata Abdullah bin Mas'ud. Saya sering menduga, ini kapan selesainya? Kapan rukunya? Sering menduga. Karena itu saya khawatir saya tidak khusyuk. Besoknya tidak ikut lagi. Ini tidak mudah, Pak. Mengikuti Nabi dalam konteks mendekat kepada Allah. Saya pernah di Bekasi itu diminta memimpin salat khauf gerhana. Satu komunitas pecinta sunnah Nabi. Begitu saya akan pimpin, saya nengok ke belakang, sampaikan Pak Ibu sekalian, kita akan salat gerhana, tolong khusyukkan. Jarang-jarang ada salat gerhana, bukan tiap hari. Mari kita tunaikan. Sebelumnya saya ingin pastikan, kita ingin seperti Nabi, tunaikan persis, atau kita mirip-mirip dulu. Ustaz, tunaikan seperti Nabi. Jarang kita dapat pahala yang banyak dan tidak tiap hari gerhana. Sila baik insyaAllah. Tapi mohon izin saya sampaikan dulu, kalau ingin seperti Nabi, sholat gerhana 2 rakaat, 2 kali ruku, 2 kali sujud. Karena 2 kali ruku, suratnya akan 4 yang dibacakan. Jadi saya baca surat ruku, bangun lagi Al-Fatihah, baca surat lagi. Ada 4 surat. Kalau ingin seperti Nabi, maka saya mohon izin. Supaya semuanya tahu, surat pertama saya baca Al-Baqarah sampai selesai. Surat kedua Ali Imran sampai selesai. Surat ketiga An-Nisa sampai selesai. Yang keempat baru sampai Ismara Bikal A'la. Tanpa saya tanya lagi, hampir semua angkat tangan. Ustaz, mirip-mirip Nabi hanya. Luar biasa. Ya mudah. Makanya kata Nabi Isa, ini Ahmad, ini Ahmad. Jadi Ahmad itu bukan menunjuk pada orang. Katakan pada teman-teman, tidak ada namanya Ahmadiyah. Nggak ada, jangan dikarang-karang. Ingat, tidak ada. Jadi antum jangan ngarang-ngarang. Oh, kata ini bukan Muhammad, kata orang Ahmad. Ini yang benar ini, pengikutnya Ahmadiyah. Bukan. Kita doakan, kita ajak supaya kembali. Ingat, setelah Nabi Muhammad, tidak ada Nabi baru. Ingat, ini pesan Nabi. La nabiyya ba'di. Tidak akan ada Nabi setelah saya. Dalam ilmu lughah, kalau ada kata la nafi, itu bukan hanya menafikan. Tapi menunjukkan kesan akan ada yang ngaku-ngaku di masa depan. Ingat, cara menerjemahkannya, kata Nabi. La nabiyya ba'di. Kata Nabi, ke depan itu nanti akan banyak yang mengaku Nabi. Kalau ada yang mengaku, cukup katakan pada mereka, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Gak usah buang-buang energi. Awas, hati-hati ya. Jadi kalau ada yang mengaku Nabi baru, antum gak usah kaget. Memang sudah diberitahukan dari dulu. Jadi kalau ada yang mengaku Nabi, sampaikan pada mereka. Maaf Pak, Bapak ketinggalan. Dari dulu sudah banyak yang begitu. Tapi masalahnya, di kita ini di Indonesia, ada satu penyakit namanya cepat kaget, gampang kagum. Begitu ada sesuatu, kaget. Kalau Nabi baru, itu dari dulu banyak. Yang jadi masalah, setiap ada yang mengaku Nabi, ada pengikutnya. Itu masalahnya. Saya kalau komunikasi dengan MUI, khususnya Jawa Barat, di Jawa Barat saja sekarang, itu tiap bulan ada Nabi baru. Tiap bulan. Terakhir di Karawang tuh. Dan coba antum cek, setiap ada Nabi baru, ada aja pengikutnya. Padahal profesinya tuh menurut kita, tidak layak jadi Nabi. AM, pelatih bulu tangkis, ngaku Nabi. Ada pengikutnya. Ditangkap oleh polisi kita. Diinterogasi, kenapa kau ngaku Nabi? Saya ke Bogor, Pak. Dapat wahyu. Wah, biasa. Orang ke Bogor dapat tahles, dapat wahyu. Wah, biasa. Tangkap, dihukum 2 tahun. Keluar, bikin gafatar. Sudah ada avatar, dia bikin gafatar. Ini gak kapok ini. Muncul di Bandung, S, Anda bayangkan. Tukang cukur. Ngaku Nabi, ada pengikutnya. Agak aneh gitu. Setiap ada, ngaku. Tangkap polisi lagi. Jakarta gak mau ketinggalan, Pak. Luar biasa tuh. Bogor, Nabi. Bandung, Nabi. Jakarta, ibu kota negara. Levelnya naik dikit, malaikat. LA, ngaku malaikat. Minta izin pada gubernur menerangkan malaikat Jibril di Monas. Tangkap sama polisi. Polisi kita jangankan teroris, malaikat tangkap gitu kan. Aduh. Ada, itu yang aneh. Datang. Nah, Nabi Isa memberi kabar saking mulianya Nabi Muhammad. Karena risalahnya mencakup semua alam, ditunjukkan pada semua manusia, maka Nabi-Nabi sebelumnya menyebutkannya, mengisyaratkannya ikut bahagia. Lihat, 2 Nabi mendoakan. 1 Nabi berbahagia. Nabi bahagia. Rasul mendoakan. Kemudian menunggu kedatangannya tidak melihatnya. Mereka meminta bahagia dalam kehidupan. Nabi Isa ngasih kabar ke umatnya bahagia ya, bahagia. Padahal Nabi Muhammad belum sampai kepada mereka, tidak diutus untuk mereka. Anda bayangkan, umat dulu bahagia dengan kedatangan Nabi. Nabi Isa menyebutkan namanya. Nabi Ibrahim mengharapkan kehadirannya. tapi tidak pernah mendapatkan bagian dari salahnya. Antum langsung dikirimkan oleh Allah nabinya, dapat risalahnya, dapat tuntunannya. Orang dulu aja mengharapkan Nabi Muhammad tidak kesampaian, antum diberikan tuntunannya, masa antum enggak bahagia? Masa antum tidak mau mengamalkan? Orang dulu berharap-harap supaya bisa mengamalkan. Orang sekarang diberikan tuntunan, tidak mau mengamalkan. Aneh orang sekarang. Karena itulah ketika Nabi diutus oleh Allah, langsung diberikan petunjuk, namanya sama dengan yang dulu, tapi isinya yang luar biasa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Karena ini Nabi yang spesial, maka petunjuknya pun diturunkan di waktu yang spesial. Quran surah 2 ayat 185, paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan, yang dipilih bulan mulia. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran.